Artis yang satu ini jelas yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Ratu Oplosan Indonesia, Co! Pokoknya semok, gayanya luar biasa, suaranya cakep lagi ya. Ada Dianaria Enterprise, juga ada SNP Indonesia. Kasih oplok-oploknya mana untuk Wiwi Sagita Cuk!